بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Dr. Muhammad Tohan Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam pembahasan hadis maudhu', hadis palsu. Sampai kita pada pembahasan dawa'il wad'i wa asnafu al-wadda'in. Dawa'i yaitu asbab. Ini sebab-sebab yang melatar belakangi mengapa seseorang itu memasukkan hadis. Di sini beliau menyebutkan setidaknya ada 6 sebab mengapa seseorang itu sampai memasukkan hadis. Kata beliau, liwatil hadis dawa'in katsirah tad'u al-wadda' liwatihi. Ya, pemasukan hadis ini memiliki berbagai latar belakang yang memotivasi atau yang melatar belakangi kenapa seseorang itu memasukkan hadis. Famin abroziha ma yali. Di antara alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, at-taqarrub ilallahi ta'ala. Memasukkan hadis dalam rangka taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia membuat hadis palsu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana bentuknya? Wa dzalika biwa'il ahadits turaghibun nasa fil khairat. Dia memasukkan hadis yang memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan. Jadi dia mengira hal ini adalah suatu kebaikan. Dia membuat hadis-hadis palsu untuk mendorong manusia melakukan kebaikan. Wa haditha tukhawifuhum min fi'il munkarat. Demikian juga mereka membuat hadis-hadis palsu untuk menakut-nakuti manusia dari melakukan perbuatan yang mungkar. Jadi niatnya bagus, tujuannya bagus. Agar orang itu semangat melakukan kebaikan dan takut dari melakukan kemaksiatan. Sehingga dibuatlah hadis-hadis palsu ini. Ya. Wa haula al-wadda'un qaumun yantasibuna ila zuhdi was-salah. Maka para pemalsu hadis jenis yang pertama ini, mereka adalah sekelompok orang yang menasabkan diri mereka, menisbahkan diri mereka kepada kezuhudan dan kesolehan. Ya, jadi mereka ini rata-rata orang soleh, orang yang gemar beribadah, orang yang demikian takut melakukan kemaksiatan. Mereka pengen agar orang lain itu sama seperti mereka. Maka mereka kemudian membuat hadis-hadis palsu, ya, yang memotivasi orang untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Maka kemudian kata beliau, wahum syarrul wadda'in. Lianna nasa qabilat maudu'atihim siqotan bihim. Ya, kelompok yang pertama ini adalah pemalsu hadis yang paling jelek. Loh, kenapa kok dikatakan bahwa mereka ini adalah pemalsu-pemalsu hadis yang paling jelek? Lianna nas qabilat maudu'atihim. Karena orang-orang menerima hadis-hadis ya palsu mereka. Sikotan bihim, karena percaya kepada mereka. Jadi malah bahaya. Orang kelihatannya orang soleh, zuhud gitu. Kemudian dia menyampaikan hadis, orang akan percaya. Orang akan percaya kalau yang dia sampaikan adalah suatu kebenaran. Padahal hadisnya hadis yang palsu. Jadi ini latar belakang yang pertama, mengapa mereka memasukkan hadis. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh gak yang demikian? Gak boleh ya. Yang demikian tidak boleh. Wa min ha'ula. Ya, di antara mereka, yakni orang-orang yang memasukkan hadis dengan niat takarrub, tutup dan pintunya dari. Di antara mereka, orang-orang yang memasukkan hadis dengan niat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Maisarah bin Abdirabbih. Maisarah bin Abdi Rabbih. Maisarah itu nama laki-laki ya. Ini banyak orang di Indonesia keliru. Siti Maisarah. Ya, Maisarah itu nama laki-laki. Ya, Maisarah nama laki-laki. Habis ya. Ada yang satunya. Ya. Maisarah ibn Abi Rabbi faqad rawa Ibnu Hibban fi Du'afa. Ibnu Hibban telah meriwayatkan dari beliau ya di dalam Ad-Du'afa. An Ibni Mahdi, dari Ibni Mahdi beliau mengatakan qultu li Maisarata Ibni Abdi Rabbi min aina ji'ta bi hadhihi al-ahadits man qara'a kadza falahu kadza qala wada'tuha uragibun nas. Ibnu Mahdi bertanya kepada Maisarah bin Abdi Rabbih, dari mana engkau mendapatkan hadis-hadis ini? Yani hadis-hadis tentang barang siapa yang membaca surat ini, maka dia mendapatkan pahala demikian dan demikian. Qala wada'tuha uragibun nas. Aku telah memasukkan hadis tersebut ya untuk memotivasi manusia. Jadi biar orang membaca Al-Quran, ya setiap ayat, maaf, setiap surat dalam Al-Quran itu dia berikan fadha'il. Baca surat ini nanti fadha'ilnya apa? Ya, baca surat ini nanti keutamaan yang didapatkan apa? Ya, tujuannya baik, yaitu untuk memotivasi manusia membaca Al-Quran. Ya, namun sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, mereka ini adalah sejelek-jeleknya tukang palsu hadis. Kenapa? Karena orang tertipu dengan kezuhudan dan kesolehan mereka sehingga menganggap hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih. Asani, sebab yang kedua, al-intisaru lil madhab. Ya, untuk mendukung madhab. Ini pemikiran-pemikiran tertentu. La siyama madhahib al-firqi siyasiyah. Terutama madhab ya firqah-firqah siyasiyah ya firqah-firqah politik. Wadzalika ba'du dhuhuril fitnah. Dan yang demikian ini muncul setelah munculnya fitnah. Ya. Wa dhuhur al-firqis siyasiyah kal khawarij wa syiah. Demikian juga munculnya setelah ya tampilnya firqah-firqah seperti Al-Khawarij dan Asy-Syi'ah. Faqad wada'at kullu firqatin min al-ahadits ma yuwayyidu madhhabaha. Maka setiap firqah telah meriwayatkan atau membuat hadis-hadis palsu yang mendukung madhab-madhab mereka. Jadi mereka membuat hadis palsu untuk memberikan dukungan kepada madhab mereka. Ka hadisi Ali khairul bashar wa man syakka fihi kafar. Seperti hadis ya, Ali adalah sebaik-baik manusia, barang siapa yang ragu terhadap hal ini maka dia telah kafir. Ya, hadis yang dibuat oleh orang-orang Syiah untuk meninggikan Ali. Ali khairul bashar wa man syakka fihi kafar. Ali adalah sebaik-baik manusia, maka barang siapa yang ragu terhadap hal ini dia telah kufur. Demikian juga hadis-hadis yang dibuat oleh orang-orang yang muta'assib, ya, yang ta'assub terhadap madhabnya. Seperti hadis yang masyhur disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan madhab Abu Hanifah dan kejelekan madhab Syafi'iyah. Disebutkan dalam hadis tersebut, ya, dirafakkan kepada Nabi SAW, ya, disebutkan bahwa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris. Ya. Adarru ala ummati min iblis. Ya, diriwayatkan secara marfu ya, bahwa apa akan datang pada umatku seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Idris. Adarru ala ummati min iblis. Nah, Muhammad bin Idris ini lebih jelek kepada umatku, lebih membahayakan terhadap umatku daripada iblis. Lihat bagaimana seseorang memasukkan hadis untuk menjelekkan madhab al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian ada tambahannya lagi. Wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah huwa siraju ummati. Dan akan ada pada umatku seseorang yang disebut sebagai atau dipanggil dengan nama Abu Hanifah. Huwa siraju ummati. Dan dia adalah pelita umatku. Yang bikin hadisnya adalah seorang Hanafi. Ya, dia menjelekkan madhab Imam Syafi'i, mengatakan bahwa Imam Syafi'i adharru ala ummati min iblis. Ya, lebih membahayakan daripada iblis. Sedangkan Abu Hanifah adalah siraju ummati, lentera atau pelitanya umatku. Ini sebab yang kedua, ini untuk mendukung madhab tertentu. Kemudian background yang ketiga, yang melatar belakangi mengapa seseorang itu membuat hadis palsu, at-ta'nu fil Islam, untuk mencela Islam. Ya, ini yang melakukannya adalah orang-orang zanadiqah, orang-orang yang menampakkan keislaman, namun pada hakikatnya mereka menyembunyikan kekufuran yang ada dalam hati mereka. Wa ha'ula al-wadda'una qawmun minaz zanadiqah liman yastati'u ay yuqayyidu lil-islami jiharan fa'amadu ila hadha tariq al-khabith. Ya. Mereka ini adalah para pemasuk ini adalah para zanadiqah, orang-orang zindiq, orang-orang munafik yang tidak mampu untuk membuat tipu daya bagi kaum muslimin, bagi Islam secara terang-terangan. Fa'amadu ila hadha tariq al-khabith. Maka mereka pun menempuh jalan yang jelek ini. Fawadu jumlatan minal ahadith biqasdi taswihil Islam wa ta'nifi. Maka mereka pun memasukkan sejumlah hadis dengan tujuan untuk menjelekkan Islam dan mencelanya. Jadi dia ingin membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin dengan merusak ajaran Islam. Kalau dia melakukannya terang-terangan, nggak bisa. Akhirnya dia melakukannya secara rahasia atau secara sembunyi-sembunyi dengan apa? Membuat hadis-hadis palsu. Ya. Wa min haula Muhammad bin Sa'id Asy-Syami. Di antara mereka Muhammad bin Sa'id Asy-Syami al-maslubu fi Zandaqah, yang akhirnya dia disalib ya karena kesindikannya. Jadi Muhammad bin Sa'id Asy-Syami ini membuat hadis-hadis palsu ya untuk merusak ajaran Islam. Maka kemudian dia disalib karena kesindikannya. Faqad rawa an Humaid an Anas marfu'an. Ya, dia telah meriwayatkan dari Humaid dari Anas secara marfu', ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Kemudian dia tambahkan lafaz illa ayyasha Allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, ini kan merusak ya kaum muslimin, mereka yakin bahwa nabi terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia tambahkan illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah kehendaki, berarti akan ada nabi lain selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad bayyana jahabidatu alhadis amru hadhihi ahadis walillahil hamdu wal minnah. Dan sungguh para ulama-ulama ya, para jagoan-jagoannya hadis telah menjelaskan hadis-hadis palsu ini ya, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang ketiga. Jadi yang membuat hadis palsunya adalah orang-orang zindiq. Kemudian kata beliau yang ke yang ketiga, lah yang keempat, sebab seseorang itu memasukkan hadis at-tazalluf ilal hukam, menjilat penguasa. Ya. Ay taqarrub ba'du ad-du'afa'il iman, ba'du du'afa'il iman ila ba'dil hukam biwadi ahadith tunasibu ma alaihi al-hukam minal inhiraf. Yaitu sebagian orang yang lemah imannya, ya, mereka menjilat kepada para penguasa dengan cara memasukkan hadis yang mencocoki penyimpangan yang dilakukan oleh para penguasa. Jadi untuk melegitimasi penyimpangan yang dilakukan oleh para penguasa, mereka membuat hadis-hadis palsu. Ya, makanya mereka ini disebutkan oleh Syekh du'afa al-iman, orang-orang yang imannya lemah. Ya, membuat hadis palsu hanya untuk menyenangkan pihak penguasa. Membuat hadis palsu untuk menjilat, untuk mendapatkan kedudukan di tengah-tengah penguasa. Contohnya, mislu kisati Giyath ibn Ibrahim an-Nakhai al-Kufi ma amiril mu'minin al-Mahdi. Seperti kisahnya Giyath bin Ibrahim an-Nakhai al-Kufi bersama Amirul Mukminin al-Mahdi, ya, salah seorang khalifah dari Abbasiyah. Hina dakhala alaihi wa huwa yal'abu bil hamam. Ketika Giyath ini, ya, mengunjungi atau masuk ke dalam kepada khalifah Amirul Mukminin al-Mahdi, maka khalifah sedang bermain-main dengan merpati. Ya, fasaqa bisanadi ala tau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika melihat khalifah sedang bermain dengan merpati, dia langsung menyampaikan sebuah hadis yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la sabaqa illa fi nasli au khuf fi naslin au khuffin au hafirin au janahin. Tidak ada perlombaan kecuali dalam memanah, berkuda, menunggang unta, dan dan lomba janah ini sayap, maksudnya perlombaan yang melibatkan burung. Ya. Nah, sebenarnya hadisnya itu sahih, sampai kata hafir itu sahih. La sabaqa illa fi naslin wa khuffin wa au hafirin. Tidak ada perlombaan kecuali dalam memanah, kemudian berkuda dan menunggang unta. Ya, sampai di sini sahih. Tapi kemudian karena dia melihat khalifah sedang bermain dengan burung, maka dia menambahkan au janah, ya, atau bermain-main dengan sayap. Itu perlombaan yang melibatkan burung. Karena lihat majikannya sedang main burung, dia bikin hadis, ya, tentang perlombaan dengan burung. Fazada kalimata au janah. Maka Giyas pun menambahkan kalimat au janah li ajil mahdi, untuk menjilat al-mahdi. Ya. Fa'araf al-mahdi dhalik. Maka kemudian Mahdi pun mengetahui, ya, bahwa ini merupakan tambahan dari Giyas. Ya, khalifahnya sudah pernah dengar hadisnya. Ya, sehingga ketika ditambah oleh si Giyas, ya, dia tahu ini adalah tambahan. Fa'amara bidhabil hamam. Maka kemudian khalifah memerintahkan untuk menyembelih merpati tersebut. Faqala ana hamaltuhu ala dzalik. Ya, saya menyembelih burung ini karena hadis yang kau sampaikan. Karena hadisnya palsu, justru dia apa? Menyembelih merpati tersebut. Wa tarada hadzal wadda' al-mutazallif. Kemudian dia pun mengeluarkan atau mengusir si pemalsu hadis yang penjilat ini. Wa amalahu bi aksi qasdihi. Dan kemudian dia memperlakukan si pemalsu hadis, ya, malah berkebalikan dengan apa yang diinginkan oleh si pemalsu. Inginnya dia menjilat untuk mendapatkan kedudukan di hadapan khalifah, namun justru diusir oleh khalifah karena pemalsuan hadis yang dia lakukan. Maka ini adalah motivasi orang untuk memasukkan hadis. Di antaranya adalah untuk menjilat pihak penguasa. Kemudian yang kelima, tujuan yang kelima, at-takassub wa talabur rizq. Ya, untuk pekerjaan dan mencari rezeki. Ya. Ini biasanya tukang cerita, ya, dia bikin-bikin hadis yang menarik orang. Ya, kalau dia bercerita, menyampaikan hadis tersebut, orang tertarik, nanti ngasih duit. Ya, ngasih duit, ini yang dia yang menjadi motivasi dia memasukkan hadis. Ya, kaba'dil qusas alladhi yaktasibuna bitahadduthi ilan nas fayuriduna ba'da al-kisasa al-musliyah al-ajibah. Maka sebagian para tukang cerita ini, ya, mereka mencari nafkah dengan cara menyampaikan hadis kepada manusia. Maka dia pun memberikan hadis kepada manusia, ya, berupa kisah-kisah yang menyenangkan dan mengagumkan. Hatta yastami'a ilaihimun nas wa yu'tuhum, dengan tujuan manusia itu mendengar hadis-hadisnya kemudian memberikan hadiah kepada dia. Ya. Ya, itu pekerjaannya. Dia mencari uang dengan cara menyampaikan kisah-kisah. Ya, terkadang disampaikan hadis-hadis palsu agar orang semakin tertarik dengan kisah-kisahnya. Seperti siapa? Ka'abi Sa'id Al-Madaini. Seperti Abu Sa'id Al-Madaini. Ya. Ini termasuk Al-Qusas. Ya. Termasuk dari Al-Qusas yang memasukkan hadis Rasulullah SAW dengan tujuan mencari nafkah. Kemudian yang keenam, sebab yang keenam mengapa mereka memasukkan hadis, yakni qasdu syuhrah, ingin terkenal. Ya, dia ingin terkenal. Wa dzalika bi iradil ahadits al-ghoribah allati la tujadu 'inda ahadin min syuyukhil hadits. Itu dia ingin meriwayatkan hadis yang asing, yang tidak ditemukan dari para masyayikh al-hadith, guru-guru hadith. Jadi dia pengen bikin sesuatu yang fenomenal, ya, agar dia terkenal. Wa yaqlibuna sanad al-hadith liyastaghrab. Maka kemudian dia membolak-balikkan sanad hadith agar hadith tersebut, ya, terasa asing. Fayurghab fi sima'ihi minhum. Maka ini akan mendorong orang atau menarik orang untuk mendengarkan hadis darinya. Ya, jadi dia membuat hadis palsu kemudian membolak-balikkan sanadnya agar orang tertarik. Ya, karena kan sanadnya kok enggak pernah ada yang meriwayatkan seperti ini. Maka mereka berbondong-bondong meriwayatkan hadis dari dia padahal dia telah memasukkan hadis tersebut. Ka Ibni Abi Dihyah wa Hammad An-Nasibi, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abi Dihyah dan Hammad An-Nasibi. Baik. Kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Sebab-sebab, ya, orang memasukkan hadis. Jadi kesimpulannya ada motivasi di balik pemasukan hadis. Disebutkan oleh beliau ada 6 setidaknya motivasi atau latar belakang mereka memasukkan hadis. Yang pertama, niatnya baik, taqarrub ilallah taala, mendekatkan diri kepada Allah agar orang-orang termotivasi melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Kemudian yang kedua, untuk mendukung madhabnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhi yang memasukkan hadis-hadis tentang keutamaan Ali. Kemudian yang ketiga, at-ta'nu fil Islam, ya, untuk merusak ajaran Islam, mencela ajaran Islam, seperti yang dilakukan oleh az-zanadiqah, orang-orang munafik. Kemudian yang keempat, at-tazalluf ilal hukam, menjilat penguasa. Yang kelima, untuk mencari rezeki. Kemudian yang keenam, untuk, ya, agar dia menjadi terkenal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, lakif ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.